بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري rahimahullah ta'ala. Wa Adamu alaihi salam kana fil jannatil baqiyatil makhluqati fa ukhrija minha ba'dama asallaha azza wa jal. Lanjutan dari yang sebelumnya yang menunjukkan bahwa surga itu sudah diciptakan, yaitu kisahnya Adam alaihi salam. Adam, kata Imam al-Barbahari, dahulu dalam jannah al-baqiyah al-makhluqah, dalam jannah yang abadi wal-makhluqah, dan sudah diciptakan. Berarti ketika itu pun surga atau jannah sudah ada. Berarti sudah diciptakan. Terbukti Adam dahulu di surga. Fa'ukhrija minha. Maka kemudian dikeluarkan dari jannah karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam dan Hawa. Setelah memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad taba. Dan sudah bertobat dari maksiat tersebut. Menjadi hikmatullah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang nabi berbuat kekeliruan ataupun kesalahan yang disebutkan dalam Al-Quran, kecuali taubatnya pasti disebutkan. Tidak ada seorang nabi ketika berbuat keliru atau salah, kemudian Allah sebutkan kejadian tersebut, seperti kisahnya Yunus, marah meninggalkan kaumnya, nah, akhirnya di makan oleh Hud, ikan paus, ataupun kisahnya Musa, ketika tidak sengaja membunuh seorang laki-laki dari kalangan Ahlu Misr, dari kalangan Al-Kibut, yaitu kaumnya Fir'aun. Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, maka masing-masing nabi tersebut ketika berbuat kekeliruan atau kesalahan, disebutkan pula setelahnya taubat mereka. Maksudnya dari sini, di sini ada sebuah isyarah atau sebuah isyarat bahwa dalam surat Al-A'raf, entah ayat 190 atau 189, di sini disebutkan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka, ketika Allah memberikan atahuma kepada keduanya keturunan yang saleh. Keturunan yang saleh ini bagus jasad fisiknya, bukan cacat. Ja'ala lahu syuraka, maka keduanya kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyhur dari tafsir ayat ini yang dimaksud dengan keduanya adalah Adam dan Hawa. Bahkan ini disebutkan dan berpendapat dengannya bahkan dari kalangan Ahlus Sunnah, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid dan yang lainnya di antara dia sekarang yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala. Allah berikan Adam dan Hawa anak yang saleh, sempurna, tidak cacat. Setelah sebelumnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, setiap lahir anak meninggal, lahir anak meninggal, lahir anak meninggal. Karena apa? Datang syaitan memberikan untuk memberi nama dengan nama yang dikehendaki syaitan, mereka tidak mengikutinya. Maka akhirnya lahir meninggal, sampai akhirnya kemudian lahir normal, syaitan memberikan was-was atau diberikan nama Abdul Harith. Karena itu bentuk penghambaan walaupun hanya sekedar nama, karena Harith adalah nama dari nama-nama syaitan. Ini kisahnya kurang lebih seperti itu. Maka kemudian Adam dan Hawa mengikuti dari penamaan saja. Kemudian Allah sebutkan dalam firman-Nya, faja'ala lahu syuraka. Maka keduanya Adam dan Hawa menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dan tandingan. Kisah ini walaupun sebagian ulama mengatakan kisah yang sahih, namun yang rajih kisah ini kisah Israiliyat. Kisah yang dhaifah sanadan wa matnan. Dari si sanadnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Begitu juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kisah ini adalah kisah yang lemah. Kisah Israiliyat. Nah, dalam sanadnya jelas ada perawi yang lemah dan di situ juga terputus sanadnya. Dari sisi yang tadi bahwa tidaklah setiap nabi berbuat keliruan atau kesalahan, pasti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kisah ini pertama tidak disebutkan tentang secara sharih. Yang kedua, kalau memang betul itu berlaku pada Adam dan Hawa, maka niscaya Allah tidak akan membiarkan penyebutan keduanya sampai di situ saja. Niscaya Allah akan sebutkan taubatnya mereka. Ketika tidak disebutkan, menunjukkan bahwa yang dimaksud itu bukan Adam dan Hawa. Nah, ayat-ayat yang sebelumnya konteksnya menunjukkan yang dimaksud adalah Bani Israel dari kalangan Yahud dan Nasar. Dan ini juga yang dipegang oleh Syekh Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya, di antara Ibnu Katsir, Syekh Al-Albani dan yang lain. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa ketika Adam berbuat kemaksiatan itu hanya sekali. Nah, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba ilaih. Maka kemudian Adam bertaubat. Antum buka Al-Quran, di situ ada kisah-kisah para nabi yang keliru atau berbuat salah, niscaya Allah akan sebutkan kemudian taubatnya. Dalam surat Al-A'raf tidak disebutkan, setelah itu menunjukkan bahwa itu bukan Adam dan Hawa. Nah, baik. Dari kisah ini juga kita mengetahui bahwa surga atau jannah sudah diciptakan. Qala rahimahullah, al-imanu bil masihid dajjal. Termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu beriman dengan al-masih ad-dajjal. Kalau al-masih Isa bin Maryam dinamakan dengan al-masih karena biiznillah ketika Isa mengusap seseorang menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada dengan cara mengusap, termasuk juga menghidupkan orang yang sudah meninggal biiznillah. Dengan diusap, sembuh mereka. Hidup lagi. Nah, ini Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Dinamakan dengan Al-Masih, karena itu. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya mamsuh. Buta, artinya enggak ada satunya. Mamsuh ya, terhapus. Nah. Ini merupakan pokok dari sekian pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini tentang Dajjal, meyakini tentang nanti nuzul Isa dan yang lain-lainnya dari kejadian-kejadian akhir zaman. Mengapa disebutkan dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj? Karena di situ ada segolongan firqah yang menyatakan bahwa Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan yang lainnya ini kisah-kisahnya hanya dalam hadis-hadis ahad yang kebenarannya tidak bisa kita pegang sepenuhnya. Di antaranya yang masih sampai sekarang yaitu siapa? Hizbut Tahrir. Nah, mereka menolak sekian banyak hadis yang menceritakan kejadian nanti di akhir zaman. Hizbut Tahrir. Nah, tidak beriman. Nah, walaupun mereka mengatakan, oh maksudnya, kita tidak mengatakan mereka kafir, tapi menolak hadis ini bisa menjadi sebuah kekufuran. Baik, sudah mereka emang ahlul bid'ah. Nah, bukan dari kalangan ahlus sunnah. Yang sangat disayangkan, mengapa kemudian ada dari orang-orang yang mengaku ahlus sunnah bisa bermesraan dengan mereka. Dai-dainya roja, antum lihat bisa bagaimana bisa bergandeng tangan dengan dedengkot mereka siapa? Felix Yau. Nah, dan yang lain-lainnya yang menggembar-gemborkan secara terang-terangan menentang, mencerca penguasa. Sementara akidah ahlus sunnah apa? Nah, terhadap penguasa, sabar, taat, dan patuh. Sekian banyak hadis sudah kita baca. Larangan untuk kemudian menyebutkan kejelekan penguasa di depan khalayak ramai. Nah, bagaimana mereka da'i Pak Roja? Nah, ya sudah. Itu da'inya sudah tahu seperti itu. Baik. Yang lebih mengenaskan, mengapa para pengikutnya, kalau memang masing-masing jujur bahwa dia mengaku ahlus sunnah, ketika sudah mengetahui, masih untuk kemudian mengikutinya. Dengan alasan apa lagi? Nah, ini satu dari sekian banyak penyimpangan da'i-da'i selfie, da'i-da'i roja, dan yang lainnya, Firanda, Badr Salam, dan yang lain-lainnya. Khalid Bawazir. Nah, maka tentunya sangat disayangkan mereka belajar kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Mereka belajar negeri Mamlakatul Arabiyah itu sudah. Kitab-kitab seperti ini bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Mereka juga sangat paham siapa itu Hizbut Tahrir, siapa itu Jamaah Tabligh dan yang lain. Nah, sementara Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan Ausak ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali pengikat yang paling kuat keimanan seorang yaitu permasalahan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penerapannya ya kita lihat para salaf. Bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang ahlul batil yang sudah jelas seperti Mubtadi, Ahlul Bid'ah dan yang lainnya. Bagaimana Umar bin Khattab memperlakukan Sabir. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membunuh Khawarij. Bagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Bagaimana Imam Syafi'i memerintahkan Ahlul Kalam ya, Mubtadi untuk kemudian apabila ditemui dari Ahlul Kalam diputer, ditangkap, kelilingkan di masyarakat sambil dipukul dengan pelepah kurma. Sembari disebutkan, hadza jazaa'u ahlil kalam. Inilah ganjarannya ahlul kalam. Ini sikap ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah. Bersikap keras, tegas. Walaupun memang, hati-hati, tidak semua orang yang melakukan bid'ah langsung kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah. Siapa tahu tertipu, siapa tahu. Namun seseorang yang sudah jelas, sampaikan al-haq, masih menentang, menolak, itu yang namanya ahlul bid'ah. Ahlu sunnah tidak akan sama sekali bermesraan dengan mubtadi ataupun ahlul bid'ah dalam kondisi mereka sebagai ahlul bid'ah. Nah, ini lihat. Sekarang Al-Imam Al-Barbari akan menyebutkan Al-Imanu Bil-Masihid Dajjal. Qala wal-Imanu Binuzuli Isa bin Maryam alaihi salam yanzil fayaktulu Dajjal wa yatazawad wa yusalli khalfal qa'im min Ali Muhammad wa yamut wa yadfanuhu al-muslimun. Ini kisah tentang akhir zaman. Dajjal, Isa turun, ya, wa mereka Hizbut Tahrir mengingkari hal ini. Dai-nya Firanda dan yang lainnya bermesraan dengan Felix Siawat yang lainnya. Nah, jamaah tabligh yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Bermesraan. Bagaimana seorang ahli sunnah bisa bermesraan dengan orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Artinya di mana-mana apa? Ya sudah di mana-mana, di kamar mandi, di tempat sampah, kan seperti itu. Kalau artinya di mana-mana, nah, kekufuran. Sementara Allah mengatakan, amin tu man fis sama, apa kalian merasa aman dari zat yang ada fis sama fil ulu, di atas ketinggian, ar-Rahmanu alal arsistawa. Kita dalam sujud kita menyebutkan subhana rabbiyal a'la. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika Isra Mi'raj diangkat untuk bertemu dengan Rabb-nya. Kalau emang Allah ada di mana-mana, mengapa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sampai repot-repot ke atas? Konsekuensinya sebagian kaum muslimin ketika itu murtad. Nah, dengan sebab Isra wa Mi'raj. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, ngapain repot-repot yang akhirnya Quraisy mengingkari, sebagian kaum muslimin akhirnya sempat murtad. Nah, berarti menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Ditanya seorang jariyah, aina Allah fis sama? Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa mereka mengatakan Allah di mana-mana. Mengapa mereka berdoa tangannya ke atas? Kalau Allah ada di mana-mana. Nah, kenapa tidak tangannya ke depan atau ke samping, kanan, kiri, atau ke bawah? Namun berdoa. Fitrahnya. Fitrah manusia. Namun kesombongan akhirnya yang menolak fitrah tersebut. Baik. Wahada bermesraan, da'i roja, bermesraan dengan orang yang berakidah dengan akidah seperti ini. Nah, ya sudah, da'inya. Sudah tahu kesesatannya? Wajib bagi yang mengetahui, entah pengikutnya atau bukan, untuk kemudian meninggalkannya lillah. Lillah. Wa fillah. Nah, jangan terbelenggu dengan ta'assub. Kalau seandainya boleh kita berta'assub, berarti hanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun kepada beliau alaihi salatu wassalam, penamaan yang benar adalah al-ittiba. Mutlak. Ya. Nah. Baik. Qala rahimahullah wal imanu binuzuli Isa bin Maryam alaihi salam. Beriman dengan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Dalam riwayat yang disebutkan fil manaratil bayda fi babil lubbit au luddin. Di menara putih di sebuah tempat yang dinamakan Babil Lud. Babil Lud sampai sekarang Bab Lud ini masih ada di negeri Palestina. Nah, di daerah Syam. Isa turun, yanzil, fayaktulud dajjal, membunuh dajjal, wa yatazawwaju. Ala sahih ahadis yang menyebutkan bahwa Isa alaihi salam nanti di akhir zaman turun, kemudian menikah, ahadis ini dhaifah. Ya. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ad-Dhaifah. Nomor hadis 6562. Begitu juga Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari. La yasbut. Nah, tidak sah. Hadis ini dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Itu pula Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizan li'tidal. Hadis ini dikatakan fahadhihi manakir. Semua hadis ini mungkar. Ya. Yang kita nafikan adalah apa? Bahwa Rasulullah mengatakan Isa menikah nanti di akhir zaman. Aktualnya nanti menikah enggak, Allahu a'lam. Ya. Tapi yang kita nafikan apa? Hadis. Yang di situ ada lafaz Isa nanti menikah, yatazawwaj, ya, ini dhaif. Bedakan perkara ini ya. Aktualnya nanti entah menikah atau tidak, Allahu a'lam. Namun Rasul kemudian mengatakan Isa menikah, ini hadis ini dhaif. Ya. Nah, wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isa turun kemudian salat di belakang seseorang imam dari kalangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia adalah al-Imam Mahdi, memiliki nama sama seperti Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, menunjukkan siapapun orangnya, kalau hidup setelah zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bantahan. Isa saja yang seorang nabi. Seorang nabi. Allah angkat. Sampai sekarang masih belum meninggal. Nanti akan turun lagi. Nabi. Ketika turun ke dunia mengikuti syariatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini ada bantahan terhadap sekian banyak orang yang mengklaim nabi-nabi yang ada. Di antaranya Ahmadiyah. Nah, Isa ini sudah jelas. Ternyata nanti sholat di belakang mengikuti aturan syariatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Qala wa yadfanuhu al-muslimun wa yamut, kemudian meninggal. Nah, berarti menunjukkan bahwa Isa sekarang masih hidup. Di sini juga ada bantahan terhadap siapa? Nasara. Yang mengatakan bahwa Isa disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ahlul kitab tidak, Bani Israel tidak membunuhnya, pada ikatnya belum. Tidak menyalibnya. Nah, walakin syubbiha lahum. Diserupakan, Allah jadikan seseorang yang serupa dengan Isa, akhirnya mereka mengira bahwa itu Isa. Bahkan Isa sudah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Isa, aku akan wafatkan engkau. Wafat di sini artinya an-naum, tidur. Wah, ini berarti mentakwil ini, Ustaz. Nah, tahrif ini, makna ayat diselewengkan dari makna yang zahir. Enggak ada masalah kalau ada dalilnya. Ya, makna yang zahir kalau dipalingkan kepada makna yang lain yang didukung oleh dalil, enggak ada masalah. Yang terlarang ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya makna tersebut dipalingkan kepada makna yang lain. Dalamnya dikatakan ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, aku mewafatkan engkau. Sementara ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa Isa belum meninggal. Bahkan nanti akan turun di akhir zaman. Lalu bagaimana? Kok diwafatkan? Jangan lupa dalam bahasa Arab, terkadang yang namanya wafat, ya, atau kematian, ini artinya an-naum, tidur. Makanya orang bangun tidur, doanya bagaimana? Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama aparni amatana. Setelah Allah matikan. Betul, kita pas tidur mati akhirnya dikubur di Apa yang dimaksud dengan kematian di sini? Tidur. Berarti al-maut dalam bahasa Arab juga bisa diartikan sebagai tidur. Inni mutawafika berarti aku tidurkan engkau ya Isa, kemudian aku angkat. Nah, nanti Isa meninggal nanti di akhir zaman, setelah membunuh Dajjal dan yang lainnya, menghancurkan salib, membunuh khinzir, baru kemudian Isa alaihi salam meninggal dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun sebagian riwayat menyebutkan bahwa Isa ini dikubur di Madinah. Ini riwayat yang dhaifah. Nah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti Isa meninggal dan dikubur di Al-Madinah An-Nabawiyah. Namun riwayat ini riwayat yang dhaifah, yang lemah. Artinya Rasul alaihi salatu wasalam tidak menyebutkannya. Aktualnya bagaimana? Allahu a'lam. Baik. Qala wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun wa amalun wa qaulun wa niyyatun wa isabah yazidu wa yanqus yazidu ma syaa Allah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Ya. Di antara pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu iman itu qaul wa amal. Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan zahir dan batin. Jangan diartikan qaulun wa amalun tanpa ada niat lah. Maksud di sini qaulun wa amalun yaitu mencakup qaul wa amal zahir wa batin. Berarti ya mencakup apa? Hati juga. Karena iman di sisi ahlu sunnah apa? Hah? Apa? Apa iman? Indah ahlu sunnah. Ya ahlu sunnah. Antum ahlu sunnah. Mahual iman. Nah. Naam. Ya ahlu sunnah. Ini sudah pembahasannya ini. Abu Alif. Ya, naam. Ya, diyakini dalam hati. Ucapkan dengan lisan. Diamalkan dengan perbuatan atau al-arkan. Amalan zahir. Ini iman indah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga takbir, qaul wa amal, amal wa qaul wa niyah. Ini datang dari salaf. Ya, perbedaan dalam mengistilahkan, namun hakikatnya sama. Mencakup urusan hati, keyakinan, lisan, dan amalan. Dalilnya, sudah lewat juga ini. Nah, dalilnya, bil mana gak ada masalah. Gak harus dengan bahasa Arab. Yang penting antum tahu, bahwa iman itu terdiri dari tiga ini. Hati, ucapan, dan perbuatan. Dalilnya apa? Kalau iman itu mencakup ini. 6. Silakan pakai bahasa Indonesia atau tentang apa bagaimana, yang penting antum tahu. Nah, Hindaman. Akhnaufal. Mad dalil. Kalau iman itu harus urusannya hati, lisan, dan amalan saleh. Ndak ya Abu Miftah? Lagi mikir, nah. Ah, naam ya Abu Khadijah. Naam, ahsanta. Naam, ahsanta, barakallah. Hadis ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. 70 sekian cabang. A'laha qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah apa? Imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana cara menyingkirkan gangguan? Dengan hati, dengan lisan, dengan tangan, berarti perbuatan. Terus Abu Khadijah. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Malu tempatnya di mana? ya. Sehingga salah besar yang mengatakan bahwa di antara Murji'ah, Jahmiyah dan yang lainnya yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan ma'rifah sebagiannya. Ulatul Murji'ah, Jahmiyah itu mengatakan iman itu cukup ma'rifah. Nah, mengetahui Allah berarti sekedar definisi bahwa iman itu ma'rifah, berarti iblis mukmin. Kalau mengikuti definisinya mereka. Nah, iblis itu tahu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sumpahnya saja bertauhid kepada Allah. Fa bi izzatika, dengan kemuliaan Engkau ya Rabb, bersumpah dengan nama Allah. Nah, tahu iblis bahwa Allah yang menciptakannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ya Rabb dari neraka. Kalau sekedar ma'rifah, artinya iman itu ma'rifah, iblis berarti mukmin menurut definisi ini. Makanya definisi ini definisi yang batil. Nah, sebagian lain mengatakan cukup qaul wal qalb. Adapun amalan ini bukan bagian dari iman. Nah, ini murji'atu al-fuqaha. Tetap salah mereka, menyimpang. Harus yang namanya iman itu ada amalan. Hati-hati juga jangan terjebak dengan sebagian mereka. Apakah amalan itu syarat sahnya atau syarat sempurnanya? Ya, kalau syarat sahnya berarti orang kalau tidak beramal kafir. Ini bisa menyeret kita pada madhabnya Khawarij. Ketika seorang meninggalkan puasa, haji dan yang lainnya, kafir. Karena amal itu syarat sahnya. Nah, seperti itu. Maka pada akhirnya ya dirinci. Ada sebagian amalan yang bukan syarat sah. Ada yang sebagian amalan syarat sahnya. Makanya dihindarkan pemakaian kata seperti ini. Yang pasti iman itu harus dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan. Nah, yazid wa yankus, mad dalil? Apa dalilnya bahwa iman itu bertambah dan berkurang? Dalilnya iman itu bertambah? Hah? Apa? Andaman. Ah. Peperangan. Khandak 6. Sudah berkumpul. Mengepung kalian. Bertambah iman. Alladzina qala lahumun nasu innannasa qad jama'u lakum alladzikira lahum innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Para sahabat dikatakan kepada mereka, sungguhnya manusia sudah mengepung kalian ketika perang Khandaq. Yahud dari belakang, manusia dari belakang, wa kufar Quraisy dari depan. Nah, fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Maka para sahabat ketika mendengar yang seperti ini kondisi genting tidak menambah mereka kecuali fazadahum imana. Di sini jelas bahwa iman mereka bertambah. Nah, dalil lain yang menunjukkan iman bertambah dan berkurang. Nah, bahwa iman itu begini. Bisa naik, bisa di bawah. Yazid masya Allah wa yankus hatta la yabqa minhu syai, katanya al-muallif. Bertambah masya Allah sesuai dengan kehendak Allah dan bisa berkurang sampai tidak tersisa. Wal'iyadu billah. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya, artinya sebelumnya Rasul memerintah kita untuk badiru bil amal, bersegera dalam beramal, jangan menunda-nunda amal. Karena fitnah itu artinya seperti potongan malam yang gelap, tidak terasa sudah malam. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Yusbihu rajulun mu'minan, pagi hari masih mu'min, sorenya sudah kafir. Sorenya masih mu'min, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya masih mu'min, besoknya pagi harinya sudah kafir. Artinya apa? Iman bisa terus sampai berkurang, sampai habis. Nah, berarti apa dalilnya? Siapa yang masih ingat? Iman bertambah dan berkurang. Nah, Abu Fairuz. Ketaatan, kemaksiatan. Ya itu akidah Ahlus Sunnah itu memang. Dalilnya mana sekarang? Nah, ahsan tabarakallah. Nah. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi. Terus apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu mengingkari dalam hati itu iman yang paling lemah. Berarti ada iman yang kuat. Kan gitu. Ya. Terus dalilnya lagi apa? Ya tadi hadis yang disebutkan Abu Khadijah. Nah, bahwa iman itu ada 72 sekian cabang yang paling tinggi. Sebutkan ini. Terus yang paling rendah menyingkirkan gangguan. Ya itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Menunjukkan bahwa iman. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini yang terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Nah, fadhal. Ya. Allahu a'lam. Kalau Dajjal ya, kalau itu Nabi Isa, Allahu a'lam. Nah, namun di situ sekian banyak riwayat nanti disebutkan bahwa kaum muslimin akan memerangi bersama Nabi Isa. Seperti itu. Bahkan nanti sama-sama mengungsi ke atas, naik ke bukit-bukit. Ketika Ya'juj wa Ma'juj sudah turun, enggak ada yang bisa menghalang. Mengungsi ke atas. Ya'juj wa Ma'juj turun membuat kerusakan di muka bumi yang luar biasa. Syahidnya di situ apa? Nanti disebutkan sebagian riwayat Isa dan yang lainnya mengungsi, bersembunyi di gunung-gunung bersama kaum muslimin. Namun apakah persis seperti Dajjal bahwa setiap mukmin yang melihatnya mengetahui Dajjal karena ada kaf, fa, ra, ya kan? Nah, Allahu a'lam. Baik, yang lain. Nah, surga dan neraka. Belum ada penghina. Sekarang. Diperlihatkan nanti oleh Allah ditunjukkan. Nah, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam diperlihatkan umatnya. Nah, dalam kondisi ketika itu masih sedikit. Namun diperlihatkan umatnya Musa banyak. Dikiranya itu umatnya. Bukan ternyata. Ada umat yang lebih banyak, nah, itu umatnya. Nanti di akhir zaman. Yaitu mukjizat Allah tunjukkan perkara-perkara gaib yang belum terjadi kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk penghuni surga, penghuni neraka, dilihat orang yang makan riba seperti ini, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga itu Allah tunjukkan mukjizat Allah perlihatkan namun belum terjadi. Kenapa? Apa itu? Sudah ada kitab semua sekarang. Sudah ada tempatnya. Entah neraka atau di surga, siapapun. Sudah, kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli jannah. Amin. Sudah ada. Baik, kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Walhamdulillahirrabbilalamin.